Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di hadis yang kelima, ada bab al-Aidain. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan al-hadis al-khamis, hadis yang kelima, an Ummi Atiyah Nusaybata al-Ansariyah قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البقرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. Dari Ummu Atiyah, nama beliau Nusaybah Al-Ansariyah, ini dari suku atau dari kaum Ansar radhiyallahu ta'ala anha, qalat, kata beliau, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami, yakni para wanita, an nukhrija fil idaini al awatiq wa dhawatil khudur, untuk kami mengeluarkan pada hari Id, hari Idain, Idul Fitri, Idul Adha, al-awatiq. Al-awatiq ini jamak dari atiq, al-atiq. Dijelaskan oleh Ibnu Asir rahimahullah, yakni asy-syabah, pemudi awalama tudrik, jadi awal keremajaannya, mungkin istilah yang mudah di masa kita dengan istilah ABG begitu. Demikian pula zawatil khudur, yakni gadis-gadis pingitan. Jadi kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengajak mereka untuk keluar menghadiri salat Id. Wa amara al-huyyadha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-huyyad. Al-huyyad jamak dari al-haid, yakni wanita-wanita yang sedang mengalami haid, an ya'tazilna musallal muslimin, agar mereka memisahkan diri, menjauh dari tempat salat kaum muslimin, ya, lapangan yang digunakan kaum muslimin untuk melaksanakan salat Id. Ini juga menunjukkan bahwa wanita yang haid pun diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghadiri pada pelaksanaan salat Id. Hanya saja mereka tidak diperintahkan untuk salat, namun ya, untuk mendengarkan nasihat ataupun khutbah. Di dalam lafaz yang lain dari hadis Ummu Athiyah ini, kunna adalah kami, yakni para wanita, nu'maru, kami diperintahkan, ini yang memerintah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nakhruja yaumal id, untuk kami keluar pada hari Id, hatta nukhrija al-biqra min khidriha, ya, sampai pun kami diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis dari tempat pingitannya. Wa hatta nukhrija al-huyyada, sampai pun kami diperintahkan untuk juga mengeluarkan wanita-wanita yang sedang mengalami haid, ini untuk diajak menghadiri yang di tempat pelaksanaan salat Id. Fayukabbirna bitakbirihim, sehingga mereka, ya, yani para wanita ini bertakbir bersama dengan, ya, takbirnya mereka, yani yang hadir dalam salat Id tersebut. Dan tentunya dalam ini, ya, wanita tidak mengeraskan suara mereka dengan takbir, karena kan, ya, suara mereka bisa menjadi fitnah. Kemudian wa yad'una bidu'aihim, dan untuk mereka berdoa dengan doa mereka, yakni yang dimaksud di sini at-ta'min ala doa, yakni mereka mengaminkan, ya, doa, ya, yang diucapkan di dalam pelaksanaan salat Id tersebut. Yarjuna barakata dzalikal yaumi, di mana mereka dengan hadirnya mengharapkan keberkahan dari hari tersebut, yakni hari Id tadi. Wa tuhratahu, dan mengharapkan kesucian yang ada pada hari tersebut. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, qawluhu fi hadithi Ummi Atiyyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nukhrija fil idaini al-awatiqa wa dhawatil khudur ila akhirih. Fihi fadlu salatil idain. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dari hadis ini di dalamnya terdapat faedah tentang keutamaan salat dua Id. Pada ta'liq, catatan kaki di situ, dikatakan zada fi hasyiyati nuskhatil matan, pada catatan kaki dari naskah matan ini, matan Umdatul Ahkam, terdapat keterangan fa idza kana hadza sya'nuha wa i'tina'u syari'i biha, jika demikian, yakni urusan salat Id ini, dan demikian pula perhatian dari penetap syariat, yang dimaksud di sini Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana beliau, ya, bukan hanya merintahkan para lelaki untuk menghadiri, ya, salat Id, ya, sebagaimana perintah beliau untuk menghadiri salat Jumat, ya, namun bahkan, ya, para wanita, ya, sekalipun diperintahkan untuk menghadirinya. Fa kaifa tuj'alu minal mustahabbat, maka bagaimana bisa untuk salat Id ini dikatakan termasuk dari salat-salat sunnah, ya, au min furudil kifayat, atau untuk dikatakan bahwa salat Id termasuk di antara salat yang hukumnya fardu kifayah. Fa sahihu kama taqaddama Maka yang benar dalam hal ini, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, annaha fardu ainin 'ala ar-rijali al-muqimin. Bahasanya salat Id ini, Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya adalah fardu ain bagi para laki yang mukim, yang tidak sedang safar. Kemudian bagaimana kaitannya dengan wanita? Ya, setelah kita mengetahui bahwa hukum bagi para laki demikian, fardu ain. Al-lajnah ad-da'imah, di dalam fatwa nomor 6505, ya, pada juz yang ke-8, ya, di halaman 284 hingga 286, mereka para ulama yang tergabung, ya, dalam al-lajnah ad-da'imah telah membawakan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di hadis tersebut agar para wanita yang juga keluar menghadiri salat Id. Bahkan pada hadis muttafaqun alaih yang disebutkan di situ, ketika sebagian, ya, menyampaikan bahwa di antara wanita itu ada yang tidak memiliki jilbab, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan, ya, agar yang memiliki kelebihan untuk meminjamkan jilbabnya kepada yang tidak memiliki untuk bisa menghadiri itu. Mereka, para ulama yang tergabung dalam al-lajnah tersebut, menegaskan bahwa hukum salat Id, ya, bagi wanita dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sunnah mu'akkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan bagi mereka. Baik. Kemudian tentunya hal yang juga perlu untuk diperhatikan bagi para wanita yang akan menghadiri salat Id agar mereka memenuhi persyaratan-persyaratan jilbab yang syar'i. Ya, demikian juga, ya, selain mutahajjibah, selain berhijab, juga, ya, ghairu mutatayyibat, tidak boleh dalam keadaan, yakni memakai thib, memakai wewangian. Ya, ghairu mutabarrijat, tidak boleh, ya, berhias. Karena perintah bagi yang menghadiri salat Id untuk berhias dengan pakaian yang terbaik yang dimiliki, ini tertuju kepada para lelaki. Yang tertuju kepada para lelaki. Juga yang perlu untuk diperhatikan di dalam adab bagi para wanita ketika mendatanginya untuk, ya, mengambil jalan, yakni tepian jalan. Karena hak jalan pada asalnya adalah hak para lelaki. Sehingga jangan sampai, ya, wanita, ya, menjalani atau melewati jalan dalam keadaan mereka mengambil jalan yang itu, ya, bukan hak mereka, yakni bagian tengah dari jalan tersebut. Dan ini tentunya, ya, kita melihat sisi mafsadah yang muncul dari sebab wanita ketika mereka mengendarai sepeda motor. Ya, yang mau tidak mau mereka akan, ya, melanggar ketetapan syariat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Oleh karenanya para ulama mereka mengingatkan, ya, untuk para wanita, ya, mereka dilarang untuk menyetir sepeda motor, termasuk diantaranya menghindari dari sekian mafasid yang akan didapatkan oleh mereka, termasuk diantaranya, yakni hal yang sulit untuk dihindari ketika seorang wanita mengendarai sepeda motor walaupun berhijab, untuk pakaian yang dikenakannya, ya, akan membentuk tubuh mereka sehingga menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, wa hadza min jumlatil adillati ala wujubiha. Dan hadis Ummu Atiyah ini termasuk dari sejumlah dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat Id. Ya, karena ya, syiar ini melebihi dari syiar salat Jumat. Ya, di dalam pelaksanaan salat Jumat, wanita tidak diperintahkan untuk menghadirinya, sementara ya, pada salat Id mereka diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadirinya. Ini termasuk di antara adillah yang menunjukkan wajibnya salat Id. Dan termasuk di antara dalil yang lain tentang wajibnya salat Id ini, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jatuh hari Id pada hari Jumat, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Qad ijtama'a fi yawmikum hadza idaini." Telah terkumpul di hari kalian ini dua Id. "Faman syaa'a ajza'ahu min al-jum'ah." Barang siapa yang menghendaki dengan dia telah menghadiri salat Id di pagi hari, maka salatnya tersebut mencukupkan dia dari menghadiri salat Jumat. Artinya salat Jumat baginya tidak wajib. Dia bisa memilih salat Jumat ataupun dia salat di rumah salat zuhur. Ini bagi yang menghadiri salat Id. Kata Nabi, wa inna mujammi'un. Adapun kami, ya, maka kami akan menjalankan salat Jumat. Ya, sehingga dari hadis ini, ya, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah berfatwa terkait dengan imam ataupun khatib, ya, untuk tetap mengadakan salat Jumat. Ya, dikarenakan sangat mungkin sebagian muslimin memilih untuk tetap menghadiri salat Jumat. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, ya, kata para ulama, bahwa tidak mungkin ya salat Id ini ya menggugurkan ya kewajiban ya untuk mendatangi salat Jumat, kecuali hukumnya ya wajib juga. Kecuali menunjukkan dari sini bahwa hukum salat Id itu juga wajib. Ya, karena tidak mungkin sesuatu ya ibadah menggugurkan suatu ibadah yang wajib, kecuali wajib semisalnya. Tapi ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam sab. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.